Pece. Pece. Pece. Pece. Kan sudah waktunya dinas. Kok masih ngelus-ngelus manuk saja? Pece. Ada apa kamu ini? Kok ngelus-ngelus manuk tok saja sih, Pak? Lah ya biar manuk lagi manggung kok jadi macam-macam kamu ini. Kan waktunya dinas ini. Dinas yang manuknya manggung ya. Aku nanti kalau jengkel-jengkel manukmu itu tak pencet nanti. Loh ya lah ngawur. Kamu mau mencet manukku itu loh. Kepengin tak kaploki ya? Caranya kenapa? Masa kau dinas ya soal manuk? Tung manuk siji ya dibawa kemana-mana? Ya dibawa orang manuk-manukku sendiri. Ya sudah tahu. Beli apa? Ya sudah tahu. Di... Tapi kan harus mengerti ini kan lurahan. Mengerti. Kita nanti pegawainya datang. Eh peduli apa? Manuk tok ay, aku gak tahu dilus-lus manuk tok ay. Ngelus-ngelus kamu itu sudah belenger aku. Potonganmu sudah kayak tomat jebrot gitu. Terus kamu gimana? Kenapa? Mau bagaimana sekarang? Lebih. Eh, sarapan tuh mestinya enggak usah diminta, kamu keluarkan sarapan. Tapi kan harus mengerti. Aku kan istrimu, istri lurah. Yang... Kalau minta sarapan, sarapan. Kalau enggak mau ya dinas terus. Soal mana itu kan tinggal belakang. Sekarang bayangkan sendiri toh, Pak. Mano ae. Mano ta, Kartini sudah siap. Kenapa mestinya kok enggak mau makan sini, Tapi bagaimana sih di sini kan disuruh sama masyarakat sini. Ngomong enggak mau gentenan ngomong kok dimonopoli sendiri sampai aku ngomong kelagepan mengomingkem kaya mujair sampai cerat-cerit cerut ngomong itu soal manuk gentenan sarapan apa sembarang roti-roti kayak apa iku ana roti gelem iya sudah roti apa roti kalung enggak sengak omong kamu mesti sengak lah roti biasanya ya roti kalung apa roti manis kan sama saja nah, ya sembarang wis kalau roti nasi ya boleh. Ikannya apa? Sembarang. Ikan telur sudah habis, telurmu kemarin sudah kau makan sendiri. Loh ya. Kalau nek ngomong itu mbok ya pakai tata usaha. Orang telur sudah dimakan minta telur lagi. Iya tak makan kemarin tapi bukan telurku. Dek sapa-sapa. Telur itu bukan telurku. Itu namanya kalau kau menyebut itu telurnya ayamnya sayanya. Iya telur ayam. Nah, kok telurmu? Ayo sekarang susu, kalau susu. Susu apa? Anu kalau an beri susu aku itu susu sing murni. Minta susu murni. Heeh. Ya sampean gando di susu sapi di kandang sana. Iya. Jadi aku buang ke pedet gitu toh. Ngomong kamu menyinggung perasaan gitu. Perasaan apa? Perasaan hamba. Waduh. Ngomong mesti. Selamat siang. Rek. Selamat siang, ayo masih duduk sini. Iya. Bu Lurah, selamat siang, Bu. Pas siang, pas sore. Loh, kok sengak omongane? Sengak soalnya anu gegeran ini tadi. Lain dengan dulu, Pak Lurah sekarang itu kok enggak mesran ya, Mas? Apa? Enggak mesran sama Bu Lurah. Kok mesran ya, Mas? Apa mesran itu? Itu loh rukun itu loh, sajake harmonis gitu loh. Mesra. Oh iya, mesra. Oh, mesra mesran. Ngomong murid cari. Iya saya tahu tuh ya Pak Lurah itu saya sini dulu kan sama Bu Lurah itu harmonis. Bagaimana itu rumah tangganya serba baik. Ini tadi aku gegeran. Urusan apa Pak? Soalnya ini loh manuk. Manuk? Nyemoni. Kok nyemoni wong gegeran soal manuk kok nyemoni? Nyemoni itu kan saya juga geger sama istri saya. Soal? Ya urusan manuk. Kenapa? Sampai manuk saya itu macet, Pak. Manukmu macet? Macet sekarang. Nah, sebabnya? Apa manuk bulunya dibabut? Macet, Pak. Macet, iya. Nah, iya, iya, manuk. Itu kalau enggak diurusi macet, ngerti enggak? Mesti geger soal manuk. Sebenarnya, saya beri minum telur sama ketan ireng. Bunyinya baik, sekarang enggak karu-karuan, Pak Lurah. Ini manuk cuma satu mau dipites sehingga dia iya. Delek-del manuk kehiburan aja lo macem-macem aja. Nah dari Surabaya tadi ya. Iya. Ya sedikit ada anu bahan Pak Lurah. Apa? Pengumuman dari kesehatan. Iya. Tapi dari baca koran itu. Oh iya. Seluruh kalayak rame dan Di situ kan ada larangan. Barang siapa kalau mempunyai anak kecil, dilarang ngemut kalau jengking gitu loh. Pengumumannya apa itu? Kamu ini ngomong kok mesti celometan. Menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatan kalau anak kecil suruh makan kalau jengking ya enggak mungkin lho. Dan lagi itu dari pengumuman jaga kesehatan lagi. Iya, apa mana? Kalau seorang hamil tidak boleh tidur mengkurep. Walare cari. Dikandangi lah ya. Lah ya kalau orang hamil ya enggak mungkin, enggak usah diumumkan, itu enggak mungkin tidur mengkurep. Lah tidur mengkurep lah malah kalau timbangan ngono Marian. Ngomong kejadian sesat anu stasiun Wonokromo. Rame, Pak. Kenapa? Di situ. Ada sepur mancik ril. Ya sepur kabeh ya mancik ril. Ya sepur mancuk di kepalamu itu ya enggak karu-karuan kok model. Saya tuh heran lihat sepur itu. Kenapa? Tidur itu sepur tidur lho, panjang. Itu enggak neonek tangi, Pak. Sepur kabeh itu ya tidur. Artinya itu tidur ya. Selonjor gitu. Iya. Nah, kalau sepur tangi kan enggak karu-karuan. Omonganmu rek, rek. Iya. Dan lagi ada anu, Pak. Berita luar negeri. Wah, iki lho cari ku mesti maju. Iya. Berita yang diambil itu bukan berita dalam daerahnya sendiri, iya. Sampai luar negeri. Luar negeri. Ada apa di luar negeri? Di negara Arab. Iya. Di situ banyak orang Arab. Ya mesti ae. Ya, negara Arab ya banyak orang Arabnya. Kamu ini ngomong ya apa tore, rek? Sudah, enggak usah itu. Iya. Ngomong celometan enggak karuan. Maunya kok panggil saya? Loh, tok. Siapa ini? Oh, kemari ada apa? Wes, dadah. Dituntun. Walang tok, kamu itu buta ke kelurahan. Ada apa, Mbok? Kalau ada perlu apa-apa itu suruhan anakmu kek, istrimu kek. Jangan kau duduan sendiri nak ketrak montol. Kamu itu buta. Iya, tapi saya ada perlu kok, Pak. Perlu apa? Anu, Pak, saya itu habis ditipu orang, Pak. Enggak kurang ajar iki, Rek. Koci mentalane lah. Wis tau orang buta malah ditipu. Dope, soal apa? Dope wis rusak, Kak. Sik, kok dope rusak? Wis buta ngono lho kok dope rusak. Ya itu kan anu, Pak, lebih anu, kita ini kan menjaga kesopanan. Itu malah ngenyek itu. Kenapa ditipu siapa? Begini, Pak. Iya. Saya tuh membeli radio di toko, Pak. Iya. Merek Philips. Tapi setelah sampai di rumah, ternyata radionya bukan radio Philips, Pak. Loh, orang buta itu apa, Pak? Enggak lah, kamu kok bisa tahu kalau radiomu itu bukan Philips? Hah? Apa ada kwitansinya? Ada, Pak. Dikasih, Pak, saya. Nah, sini dulu kwitansinya ini. Dulu, Andre. Iya. Ini ya? Iya. Dulu ya. Sebuah radio merek Philips seharga 7.000. Om Philips gini loh. Di situ ditulis Philips, Pak. Philips loh, Bu Wacan. Iya, sudah tahu Philips. Tapi bukan radio Philips kok, Pak. Lah kok kamu bisa tahu kalau radio bukan Philips? Iya, begini loh, Pak. Tadi pagi waktu jam 6 pagi itu, Pak, radio itu saya setel. Iya. Yeah. Ternyata bunyinya begini, Pak. Inilah Radio Republik Indonesia. Loh. Itu loh, Pak, kan bukan radio Philips, Pak. Walah toh, Tarto. Kamu ini buta. Tapi nyerengkel. Iya. Bukan nyerengkel, Pak. Memang kenyataannya begitu. Oh, jadi dasarnya, Pak, kamu tahu kalau itu radio bukan Philips karena kamu tahu setelah kamu setel, iya, unine, inilah Radio Republik Indonesia. Ya mesti aja. Memang radio apa saja kalau mbok setel ya mesti bunyi begitu. Ngerti enggak? Kalau jam 6 pagi mbok setel mesti mengatakan inilah Radio Republik Indonesia. Nah, kalau kebetulan Australia misalnya, mbok setel pagi, ya. Nah, inilah radio Australia, kan gitu. Kok jadi... Untungnya kamu kan dengar lagu anu radio ini. Ada radio. Inilah Radio Republik Indonesia, Surabaya, Wonokromo, Sidoarjo. Boleh. Enak itu radio terminal, ya. Terus bagaimana, Pak, radio saya ini, Pak? Terang Philips itu, nanti biar dicek sama Pak Cari. Iya, nanti ya? Saya... Itu betul, kok. Kalau radio itu ya Radio Republik Indonesia. Ada orang mengatakan di inilah Radio Philips Indonesia. Lah, ya nggak mungkin, gitu. Jadi radio saya tetap Radio Philips, Pak. Ikut tau rapuramu. Iya. Sudah mulai, kan? Anu, Pak, masih ada perlu lagi, Pak. Radio mana, ya? Bukan, Pak. Ini soal lain, Pak. Oh, iya. Saya mau minta surat jalan, Pak. Karena surat jalan saya yang lama sudah mati. Dan sekarang minta dihidupkan lagi, Pak. Surat jalanmu mati? Iya, yang lama sudah mati. Minta dihidupkan lagi, Pak. Kamu selamati? Bukan begitu, sudah mati. Habis waktunya gitu, toh? Iya, begitu. Sudah mati, minta dihidupkan lagi. Laginya kamu kemana sih? Oh, buta gitu. Mau keliling Indonesia, Pak. Heh? Keliling Indonesia. Keliling Indonesia? Iya, Pak. Mau kemana, Rek? Wah, ini loh, kalau orang buta gini kok keliling Indonesia. Tak gua pekulit durian pisang gak bakal karu-karuan. Mau kemana itu? Biasa, Pak. Jadi tukang pijet. Loh, mijet? Iya, Pak. Kamu itu mijet di kampungmu sendiri. Hah? Dalam kota sendiri, itu cukup untuk nafkah istri dan anakmu. Lah kok mau mijeti orang se-Indonesia raya? Loh, soalnya begini, Pak. Yang butuh pijet itu bukan orang daerah sini saja, Pak. Di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, semuanya itu membutuhkan pijet itu loh, Pak. Wah, kok luas ya. Kamu punya pengalaman pijet ya, mijet manusia saja ya? Iya, Pak. Ya manusia, Rek, omongan. Ini ada borongan, ongkosnya mahal. Di mana, Pak? Di stasiun. Oh, itu, Pak. Kepala stasiun itu, Pak, yang mau pijet. Oh, enggak. Lah, siapa, Pak? Satu borongannya 1.500.000. Mau, Pak? Mau. Mau, Pak. Mijeti kereta api. Ya bener kare. Kereta api saben hari kan jalan, itu pegel. Nanti iki jekono cuari nek ngomong ya ngono, kuwek-kuwek pisan lho. Jekono tiba gemuk tanganmu ya. Mulai mulai gak karu-karuan. Orang buta malah di lusup-lusup no. Eh sudah bikinkan surat keterangan sana. Ditulis, Rek. Ya, tulis. Nah, berlaku sama TE. Surat keterangan. Ya. Yang bertanda tangan di bawah ini. Iya. Namanya siapa? Tarto. Tarto. Tarto. Iya, Pak. Umurnya? Umurnya 28, Pak. Enggak ada. 28. Berapa, Rek? Kira-kira ya 25. Ah, rugi, enggak bisa. Nah, kalau boleh segitu. Ah, enggak bisa, Pak. Pengambilannya sudah berapa? Ini apa sih ini? Umurnya umur kok jadi dinyang barang. Umurnya berapa? Umurnya itu 28. Kok sudah tua ya? Iya, Pak. Saya iya. Ini 17. Mau umurnya. Kalau kamu pitulah segitu nanti besarnya sak berapa itu kalau 30? Ah, 17 kalau dibesarkan berapa, Pak? 57. Ya, terus anu buntutan. Iya, ini saya buatkan ya. Ya, yes. Untuk anu berlaku berapa bulan kira-kira? Yes, berlaku sak mate. Ya, untuk yes. Kamu hati-hati ya pegang surat ini. Ndelok iki. Lho ditulis sak matee temenan. Nyen cari kurang ajar. Katanya sak matee. Wah repot temen lewat lurah iki. Wisnya. Anu, gantine mangsi. Ya, gantine mangsi. Enggak usah. Lihat orangnya, ini orang buta. Itu macam-macam gantine mangsi. Ya saya kan enggak narik soal ongkos, Pak. Lah ya, gantine mangsi. Gantine mangsi itu sama saja, enggak usah, kok. Iya Pak, memang saya juga tidak bawa uang kok. Lah wis lawase kok enggak tahu nggowo. Wis sesuk aja takon surat ini mana ya. Tak suwing pisan ta Pak karo-karo. Lho Pak, Bapak pulang. Ini masih ada yang kurang, Pak. Apa lagi? Ini suratnya ini masih ada yang kurang, Pak. Apanya yang kurang? Ini kan belum dicap, Pak. Stempel, Pak? Iya, Pak. Loh sudah. Belum kok, Pak. Wis tak tanda tangan nih kok. Tapi ini belum dicap, Pak. Kok ngerti ya? Kamu itu buta, tapi kok Pitek. Kok ngerti kalau belum distempel? Lah belum bunyi dok gitu loh, Pak. Iyalah. Jadi kalau belum bunyi dok itu berarti belum distempel. Iya, Pak. Nah, jadi buta. Ya rungokno kupingmu. Stempelnya. Jaran. Bisa. Sampai kaget. Wes, tulisannya dulu on kocar kacir malian. Ya. Terima kasih, Pak. Iya. Hati-hati di rantau orang ya. Iya, Pak. Keliling dunia. Anu, Pak. Sebelum saya berangkat, Pak. Iya. Saya mau titip anak istri saya, Pak. Jok lama lo yo. Nek bojomu kan titip nang Pak Lurah, lah aku ambek sapa? Iya, iki cemburune ae dibesarkan ini. Bukan begitu, Bu, maksud saya. Maksud saya itu selama saya dalam perantauan, keluarga saya tuh supaya diawas-awasi itu lho, Bu. Pengawasannya itu sudah dengan sendirinya Bapak Kelurahmu ya. Heeh, sing hati-hati, ya. Iya, Pak. Anakmu berapa semua? Semua ada 7, Pak. Eh? 7, Pak. 7? Iya. Pak, kok banyak sih anak? Buta tapi beranak terus. Enggak ikut KB. KB itu apa sih, Pak? KB, keluarga berencana. Ya, ikut ya. Maksudnya bagaimana, Pak? Nah, artinya keluarga itu direncanakan yang baik. Jangan recel gitu sampai 7, akhirnya kamu kualan, kesian itu, ya? Oh iya, Pak. Heeh. Ayo. Ya sudah, Pak. Sudah pulang, hati-hati. Permisi, Pak. Iya. Terima kasih. Iya. Ya. Tuntun, Rek. Iya, iya. Bu, tolong mana, Bu? Iya, iya. Saya. Nah, ini kok kanan. Awas, kiri. Mencolot. Eh, mencolot temenan wong tadi enggak mencolot. Bingkai biayaan. Di luar kan ada tulisan, dilarang kuncilaan. Heh, ngono. Ngomong. Pak, iya. Sandal saya. Ini sandal iki lho, mulai mari lho, jangan sampai tiba. Iya. Eh, sandal iki benakno. Sandal saya, Pak. Sandal Erik, cari sandalnya itu lho. Kok sik titeni lah ngono sandal. Ini lho sandalmu. Bukan ini, Pak. Sandal saya bukan ini, Pak. Kok krosok. Cari lah kurang ajar. Sandalnya dijoli. Jeguk ini sampai krosok, Pak. Nyanya. Ya. Makasih, Pak. Ya. Permisi, Pak Lurah. Pak Cari. Iya. Iya. Hati-hati. Terus. Sasar lu. Ini ngedorong buta kok dipermainkan. Dia kok tahu ya? Keplak pisan kamu nanti. Terus sandal titen deh. Sandal-sandal dijoli sengelek. Loh. Mari. Eh. Abi Manyu. Loh. Amin. Saya Bulu Raya. Saya. Ya. Katanya kau pergi, Men. Apa ya? Katanya kau pergi. Oh iya. Gini. Mari Nyu. Ya. Mari. Mari. Ya, gini. Kapan di mana, Rek? Wes nunggu. Gua Pak Cari. Iya. Kapan pensiun? Ini teko wis sengak ini. Enggak, kamu kok lama enggak kelihatan kemana? Anu, perantau. Perantau. Eh, jangan merantau. Merantau. Oh, itu bukan merantau. Iya. Merantau. Ah, merantau bergurau. Makan bakpao. Di tepi danau. Numpak kerbo. Iya, Trisno. Iya. Dari mana? Dari Cikerti. Eh? Cikerti. Oh, jadi kami bisa bahasa Jakarta. Weh. Udah deh. Kamu ke Jakarta? Iya. Berani kamu ke sana? Ya ngapain? Ngomong Jakarta. Lama di sana. Lame. Di mana? Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Tanah Abang. Apa Tanah Abang itu? Tanah. Yang ngomong Jakarta nek Tanah Abang itu ya Tanah Abang. Kotene bing. Iya. Sami bapik-bapik ya saya. Bapik-bapik. Bapak-bapak biasa. Cikerti kok. Lah ya biar di Jakarta, aku ya pernah di Jakarta. Tinggal iya. Di Peser sana. Peser. Iya di Peser. Peser apa, Pak? Peser itu pasar. Oh. Ke Peser, ke Peser di Peser ya, Pak. Apa ke sisi-sisi? Ke sasar-sasar. Iya. Nah, kalau ada sempat singgah di Surabaya. Di mana? Di Ngagle. Mana Ngagle? Enak di sana mangan gule. Mbak cari ini iso-iso ya. Nah, Surabaya gimana? Jakarta. Wah, iya, gak usah ngomong gitu. Ini iya. Abimanyu. Saya, Pak. Ini ada apa kamu? Anu, Pak, ini ada urusan, Pak. Kalau tidak ada urusan buat apa saya kemari, Pak? Oh iya. Sebabnya kau datang kemari karena ada urusan penting. Saya, Pak. Ngomong. Saya. Kamu, Min, ya, juga ada urusan? Wah, nemen. Ini maksudku begini, ya. Di sini akan tiap minggu saya selenggarakan briefing, ya? Ya. Untuk ini, mengapa Abimanyu kok gak pernah datang? Saya, Pak. Ngusungi gamping. Ngusungi gamping. Briefing kok ngusungi gamping? Saya kira ngusungi gamping, Pak. Briefing. Ceramah. Oh, ceramah, Pak. Iya. Anu repot saya, Pak. Kok repot terus? Saya kuliah itu apa, Pak? Kuliah. Saya. Oh, kamu sudah kuliah? Olah apa? Mikuli uya. Kami kuliah. Ini terang wanita kayaknya. Saya repot. Kok repot terus? Iya, Pak, saya. Minggu depan ikut. Saya, Pak. Briefing ini yang memberi ceramahnya siapa, Pak? Aku sendiri. Oh, soal apa ini? Eh? Soal apa? Ya, persoalan pembangunan tetek bengek DLL. Apa DLN? Dan lain-lain. Kamu mesti datang. Saya, Pak. Lah ya, saya berikan apa? Lah iya, mestinya kamu kan datang ke sini. Goblok. Girping. Girping itu. Girping. Soal ini ya, semua dikumpulkan untuk mendengarkan soal Tripping ini. Lah, Tripping. Wong liya pating pecotot malan. Briefing. Oh, briefing, Pak. Iya. Ini maaf lu saya, Pak, ya. Saya ya ndak apa namanya menolak perintah Pak Lurah. Saya mau mendatangi briefing tiap minggu ini asalkan Pak Lurah bisa menganalisa pertanyaan saya ini loh Pak Lurah. Ini maaf loh saya. Kurang ajar ini. Loh saya, Pak. Wong sini mah yang memberi briefing kok malah kamu nyeramai aku. Loh ndak begitu, Pak. Ini maaf. Loh. Apa? Ini begini, Pak. Ini kamu tanya. Saya tanya, Pak. Iya. Kalau pertanyaan ini bisa terjawab dengan tepat dengan Pak Lurah, saya mau mengikuti ceramah yang diadakan di kelurahan. Ya, ngomong aja sithik-sithik. Kenapa? Ababmu kotak-kotakan. Ya, terus. Ini begini loh, Pak. Ya. Saya ini jadi heran. Mengapa orang seluruh dunia ini mengatakan bahwa dunia ini bulat adanya, bundar. Loh, ini loh Pak Lurah. Pertanyaan saya. Oh, soal itu. Saya. Memang. Saya. Bagi orang seperti kamu, ya, untuk membuktikan dunia ini bundar, saya. Kamu sukar sekali. Tapi bagiku, persoalan itu mudah. Saya. Untuk membuktikan bahwa dunia ini bundar adanya, pertama-tama kita lihat saja kalau kita sedang berdiri di tepi pantai dan kemudian kita memandang ke cakrawala, lalu melihat datangnya kapal. Ini pertama-tama yang terlihat adalah asapnya dulu. Kepul, asap dulu. Lalu tiangnya, mak jelengger gitu. Apaannya sih gede? Wow, apa yang gede? Tiangnya. Habis asap, lalu tiangnya kelihatan. Akhirnya seluruh badan kapal itu semua nampak. Kemudian yang kedua. Kalau kita berdiri di sini misalnya ya, saya. Nah terus kita berjalan menuju terus ke jurusan utara. Ini akhirnya kita akan sampai di sini lagi, tapi bukan dari jurusan utara, tapi dari jurusan selatan. Nah demikian, dengan demikianlah kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa dunia itu bunder adanya. Ngerti enggak? Gitu ya. Itu Pak. Iya. Salah. Salah, Pak Lurah. Nah, boleh manyui. Salah, kegermu sempal lele. Saya bisa menyalahkan Pak Lurah, bisa membenarkan. Loh, salah. Tapi ya. Betul. No. Saya. Ya boleh, asal kau bisa membuktikan. Saya, Pak. Nanti kalau benar Pak Lurah tak kuplak itu nano. Lah iya, Bung. Lah iya. Lama. Ini begini, Pak Lurah. Iya. Apa? Orang di seluruh dunia ini mengatakan bahwa dunia itu bulat adanya. Ini begini, Pak Lurah. Tikus. Loh, apa? Tikus. Loh, kamu mengatakan tikus itu ya. Ini urusan dunia. Sebetulnya dunia ini tidak bertelur. Dunia tidak bertelur, Adai. Pak Cari. Kamu ngerti karepnya tuh ngomong dunia tidak sedang elor. Nah, ya. Dunia tidak bertelur. Ya coba lanjutkan, Abi Manyu. Tikus. Tikus takut sama kucing. Nah, ini. Iya. Nah, kucing takut sama rase. Iya. Rase takut sama anjing. Iya. Aku iya. Lah anjing takut sama rase. Iya. Kon iya to ae. Iya. Rase Pak Lurah takut sama macan. Iya. Macan itu takut sama pemburu. Pemburu. Pemburu itu laki-laki. Iya to ae. Ini pemburu itu ya laki-laki. Iya, terus. Lah pemburu itu takut sama istrinya. Iya. Istrinya itu perempuan. Iya. Kalau istrinya pemburu itu bukan perempuan. Apa? Pembiri. Dia ngono. Lah perempuan itu tadi Pak Lurah biasanya takut sama tikus sing cili. Iya. Mubeng kan? Jadi mubeng. Nah, dari tikus ke tikus. Dari tikus. Mumet. Itulah dunia bundar adanya. Iya. Bener kamu daripada orang gila. Saya. Mudah-mudahan orang yang berpendapat seperti kamu itu di dunia ini hanya terdapat kamu sendiri. Saya pinter. Kalau di dunianya ada tiga yang pendapatnya seperti Abimanyu, akhirnya dunianya tidak bunder, lonjong. Pak Malis si garendok gitu. Iya. Tapi pinter pak. Kelompang. Pinter Abimanyu pinter pak. Tikus takut sama Pak Lurah. Pak Lurah takut sama Pak Carik. Tikus takut sama Pak Lurah ini, anggap aku kucing gitu apa? Lah potonganmu apa? Potonganmu setengah ya. Lah Pak Carik takut sama maling. Mulek ya. Maling. Maling takut sama Amin. Padahal tak pendeli. Ngora mendeli. Muga panjang kue mendulu. Panjang batunya anyar. Ini anu lho, yuk. Ada apa ini tadi? Gimana ini lho pak? Saya pak. Marah-marah pak. Saya iya, soal yang apa? Mau melaporkan kepada kelapa desa. Ngomong jangan ke susu-susu toh, coba diulang. Lapor sama siapa? Kelapa desa. Kepala desa. Oh iya, kepala desa. Kepala desa itu untuk kampung. Kalau habis kepala desa naik lagi itu kepala daerah. Oh saya. Ini begini pak, lurah. Sebab pada tanggal 17 Agustus 1974 semua penduduk diadakan karnaval. Wih.